Baiklah para hadirin, para jamaah sekalian, meningkat kita ke acara yang selanjutnya. Ini acara yang keempat, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mauidzatul Hasanah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'ilallah As-Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al-Habib Bagir bin Alwi bin Yahya. Padanya kami persilakan. Falyatafaddal alaihi maskur. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tahsinul bidayat wa nihayat wa tanzilul barakat wa husnul nafa'at. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairil makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi nujumul ihtida wa ashabihi masabihil iqtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, hadir bersama Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Syafruddin. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Camat Pinang Bapak Agung Juhemdi Yunus SOS, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Lurah dari Neroktok Bapak Hidayat Bonmat SOS, semoga Allah berikan panjang umur, diberikan sehat afiat. Dan forum RT dan RW sekelurahan Neroktok, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Orang tua kita Habib Abdul Rashid bin Ali bin Yahya, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Habib Abdullah Syakir Al-Qaf, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Habib Maulana Al-Musawa, Habib Rizki Al-Musawa, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Juga Ustaz Amin Qutbi, yang saya udah lama banget gak ketemu, sampai kangen banget. Dulu saya masih sering datang ke Neroktok dulu. Sekarang Ustaz Amin udah kagak undang lagi sih. Kita doain Ustaz Amin panjang umur, sehat afiat. Amin ya Rabbah. Udah gak ngantuk lagi Ustaz ya. Tanya pindah ngantuknya barusan, pindah tanya ngantuknya. Dan juga keluarga besar pemuda Karang Taruna Kelurahan Rokok, pemuda-pemudi ini Masya Allah, yang hasilnya malam hari ini kita kumpul bersama-sama. Mudah-mudahan semua dikasih panjang umur, kasih sehat afiat, niatnya, harapannya, hajatnya diijabah sama Allah. Dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang di sini, yang di sebelah, yang di samping kayaknya. Ibu-ibu, ada ibu-ibu pulang Bu, mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, Allah kasih sehat, duitnya banyak. Amin ya Rabbah. Semua yang hadir Allah kasih sehat. Amin ya Rabbah. Malam ini kita peringatin peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad. Ini baru lebih keren. Kerennya apa? Yang peringatinya kelurahan. Alhamdulillah, jarang saya acara di kelurahan, baru kali ini kayaknya. Alhamdulillah kelurahannya berkah insya Allah. Amin. Tanggerang paling Masya Allah dah. Alhamdulillah, insya Allah biar tambah Masya Allahnya. Amin. Biar tambah berkahnya. Amin ya Rabbah. Saya yakin kelurahannya kayak begini nih, kampungnya juga berkah insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ada yang bilang Nabi gak peringatin Isra Mi'raj, kenapa kita mesti peringatin? Ini yang ngomong salah. Kenapa Nabi gak peringatin Isra Mi'raj? Jawabannya ya, memang Isra Mi'raj ini yang jalanin Nabi Muhammad. kalau dia bilang gak peringatin, Nabi Muhammad tiap ketemu sahabatnya seringkali ceritain tentang Isra Mi'raj. Bukan sekali pertemuan, berapa kali pertemuan diceritain tentang Isra dan Mi'raj. Jadi banyak pertemuan tuh diceritakan. Berarti Nabi ngingetin atau kita sebutnya memperingat tentang Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah hadir bersama dari aparat kita, dari TNI, dari Polri-nya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat, amin ya Rabbah. Makanya emang berkah dah kalau ngumpul, gurunya ngumpul, ulamanya ngumpul, aparat pemerintahnya ngumpul, aparat negaranya ngumpul, alhamdulillah. Insya Allah negeri kita negeri yang paling damai, amin. Pengen damai enggak? Pengen damai, kita pengen dah damai, enggak ada lagi lah rusuh-rusuh begini begitu. Kalau ada orang nanya sama kita, gimana kabar Indonesia? Indonesia paling enak negeri Indonesia, ya enggak, alhamdulillah paling nyaman, paling damai, alhamdulillah. Jadi enggak ada tuh yang sekarang orang berita-beritain, kita enggak usah ngikutin, mau ngapain, capek. Ini bulan-bulan Syaban, ini hari kita peringatin Isra Mi'raj, ini fokus sama Isra Mi'raj. Kita belajar dari Isra Mi'raj. Tadi dibacain ayat sama guru kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memulai dengan ucapannya, kalimatnya, kalimat tanzih, subhana, yang artinya maha suci Allah. Subhanalladzi asra, maha suci yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yaitu Allah. Siapa yang dijalankannya? Bi'abdihi, dengan hambanya. Siapa? Para ulama bilang bi'abdihi. Sepakat para ulama ahli tafsir menyebutkan bi'abdihi maksudnya adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Dialah yang disebut sebagai hambanya. Tapi sebelumnya Allah mulai dengan kalimat tasbih atau tanzih yang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan maknanya adalah maha suci Allah dari apa yang dipikirkan oleh manusia yang tidak pantas yang disandarkan kepada Allah. Jangan kita seperti orang-orang kafir Quraisy waktu Nabi ceritain tentang peristiwa Isra Mi'raj, langsung mikirnya yang aneh-aneh. Ah, masa? Ah, bisa kali begitu? Nah, ini pemikiran yang seperti ini Allah udah tegesin dulu sebelum mereka bicara. Sebelum mereka berpikir, Allah udah tegesin, maha suci Allah dari apa yang kita pikirkan. Sama kayak dalam kehidupan kita, kalau lagi dikasih susah, kadang-kadang suka bilang Allah gak adil. Sesungguhnya Allah lah yang paling adil. Jangan sampai kita berpikir menyandarkan satu sifat yang punya kekurangan kepada siapa? Kepada Allah. Sungguh semua yang disandarkan kepada Allah harus yang penuh kesempurnaan. Makanya Allah mulai dengan kalimat tasbih. Bicara nih seperti ini. Karena yang dijalani oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu gak berbicara tentang akal. Karena akalnya manusia, pemikirannya manusia sampai kapanpun belum bisa tembus. Sampai sekarang belum bisa tembus. Kita jangankan berbicara tentang peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra-nya aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai sekarang belum bisa nembus orang. Artinya apa? Akal manusia masih berpikir, masa bisa terjadi dalam sekejap semalaman Nabi bisa jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Baitul Maqdis? Bagaimana? Sejenak sebentar yang sampai disebutkan ya oleh para ulama di dalam hadis Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emang pergi dari patidurnya, tapi sebelum tuh panas suhu patidurnya hilang, Nabi udah balik lagi. Sebentar banget berarti kan. Oke, kita duduk nih di sini nih, ente yang duduk. Ente bangun dah, ente pegangin. Panas enggak bekas ente duduk? Hangat enggak? Suhu badan kita tuh ya, apalagi yang badannya gede kayak saya, panas banget itu. Ya, panas tuh. Saya mau tanya, berapa lama tuh panas awet? Ada yang tahu kak? Kalian yang pernah ngitungin di sini? Kalau nggak gini aja, ntar nanti pas bangun mau pulang nih bangun, jangan buru-buru pulang, nanti pegangin dulu, terus dulu saya ditungguin berapa menit tuh hilangnya? Berapa menit coba? 3 menit, 2 menit? Bisa ya? Berapa menit? Sejam? Kayak pernah nungguin aja loh. Ada berapa menit? 3 menit lah kan, itu Nabi udah balik lagi, gimana coba? Sedangkan yang teknologi sekarang sebutkan yang canggih-canggih itu dari Masjidil Haram aja ke Masjidil Aqsa itu kalau pakai pesawat jet F-16 itu makan waktu 2 jam. Pakai pesawat jet F-16 dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 jam. Dan itu cuman sejenak. Makanya harus jadi keimanan kita karena kita bicara iman bukan bicara apa. Akal manusia gak akan bisa menembusnya. Makanya Allah mulai dengan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi. Karena ini gak bisa diterima pakai akal, tapi ini harus diterima pakai iman. Jadi mohon maaf kalau kita bicara Isra Mi'raj, ini bicara keimanan. Dan orang yang imannya kuat, pasti dia siap menerima itu semua. Seperti siapa? Seperti sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar dibilang sama Abu Jahal, "Abu Bakar, itu teman kamu ngelindur tuh Muhammad." Dia bilang katanya semalam dia jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebentaran lu balik lagi. "Lah, emang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama nih?" "Jauh," katanya. "Tapi apa kata Sina Bakar? Betulkah sahabatku berbicara seperti itu?" "Iya betul, dia bilang begitu, dia ngelindur tuh, dia ngikut tuh." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Jangankan dengan itu, dengan surga saya aku percaya. Apalagi baru peristiwa Isra dan Ini orang yang udah kuat imannya, udah siap nerimanya. Mudah-mudahan Allah kuatin juga iman kita. Biar kita juga siap nerima. Ini kalau udah berbicara seperti ini, perhatikan. Allah sebutkan Asra yang memperjalankan. Berarti di sini berbicara nih, bicaranya naungan siapa nih? Kerjaannya siapa nih? Peristiwa Isra Mi'raj apa cuma Nabi yang jalan? Apa dijalanin? Hah? Ini bicara semuanya urusan siapa nih? Kalau kita bilang ini permainannya siapa? Allah semua aturannya. Apa ada yang ragu sama Allah? Ya? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan oleh Allah akan terjadi dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan terjadi. Kalau Allah menginginkan terjadinya sesuatu, cukup Allah bilang kun di antara kaf dan nun. Kaf sama nun. Kaf sama nun itu kun jadi. Kun jadi. Jangan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana cerita Nabi Sulaiman yang kita percaya memindahkan istana Balqis. Dari mana? Dari India dipindahin ke mana? Ke Yaman. Saya pernah mampir tuh ke istana Balqis. Sekarang udah tinggal sisa tiang-tiangnya doang, ada 4 tiang. Subhanallah, kalau melihat tuh bangunan beberapa ribu tahun tuh. Kerajaannya Nabi Sulaiman tuh yang dipindahin tuh, kerajaannya Ratu Balqis, maaf. Yang dipindahin sama Nabi Sulaiman, mindahinnya kayak gimana? Jin Ifrit bilang saya bakal pindahin sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Apa? Mau dipindahin cuma dengan sekejap mata. Sekedip mata, sekedip. Pindah, tau-tau. Ini kuasa siapa nih? Ini udah semua aturannya siapa? Gerakannya siapa? Kalau Allah mau, apa yang gak bisa? Kalau Allah mau, apa yang gak bisa? Gak bisa. Sama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini semua udah Allah Subhanahu wa taala yang gerakin. Makanya Allah sebutkan Subhanalladzi asra. Allah enggak sebutin Maha suci yang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh. Jauh minta ampun. Jauh luar biasa. ya, dari Saudi Arabia kemana? Ke Palestina. Bayangin coba. Ya. Masjidil Haram itu disebut Masjidil Haram, dinamakan Masjidil Haram bukan hanya Masjidil Haram, tapi tanah haram Mekah juga masuk. Dan disebutkan juga dari tanah Palestina tuh. Ya, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa tuh, Masjidil Aqsa yang kayak gimana? Masjidil Aqsa bukan yang gambarnya warna emas, gubahnya bukan. Itu namanya Masjid As-Sakhr. Masjidil Aqsa itu gubahnya warna ijo-ijo gelap. Kayak bajunya bapak tentara kita, warnanya begitu ijo gelap, itu gubahnya, itu Masjidil Aqsa. Dan Allah sebutkan alladzi barakna hawlahu, yang di sekelilingnya kami berikan keberkahan. Kenapa? Karena di tanah Masjidil Aqsa itu bukan cuma satu masjid, ada 4 masjid di dalam. Ada masjidnya yang dibangun oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Ada musallah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwah. Makanya Allah berikan keberkahan. Bukan hanya itu saja. Di situ juga ada namanya Baitul Lahm. Atau kalau orang-orang Nasrani bilang Bethlehem. Di mana? Ada di tanah Palestina. Ya, ada di tanah Palestina. Tempat siapa? Tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi. Kalau kita kan keyakinan kita Nabi Isa alaihi salam. Di situ tuh. Yang Allah berikan apa? Yang Allah sebutkan diberikan keberkahan. Makanya sampai sekarang itu tempat direbutin sama orang-orang Yahudi. Diperangin yang ada di situ. Mudah-mudahan kita beringat di Isra Mi'raj saudara kita yang di Masjidil Aqsa, Allah berikan pertolongan. Amin. Direbutin nama mereka karena penuh keberkahannya. Tuh. Untuk apa diperjalankan? Linuriyahu min ayatina, untuk mempertunjukkan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran Allah. Apa yang Nabi SAW jalani? Nabi sudah melihat sesuatu yang besar, lebih besar dari apapun. Nabi sudah sampai ke langitnya Allah, sudah melihat galaksi-galaksi semuanya. Yang penemuan-penemuan ilmuwan baru ketemu berapa tahun yang lalu. Mohon maaf, Neil Armstrong itu baru nemuin kalau langit warnanya hitam berapa tahun yang lalu. Neil Armstrong bilangnya langit itu warnanya ada dua. Sebelum saya berangkat naik ke bulan, langit itu ada dua. Kalau siang warnanya terang, kalau malam warnanya gelap. Ternyata apa? Pas naik Neil Armstrong, langit itu warnanya gelap terus, gak pernah terang. Terang itu hanya yang terkena sinaran matahari. Itulah. Jadi yang terang nih, kalau kita siang, itu cuma pancaran dari sinar matahari. Sekarang ada matahari gak? Warnanya apa? Beginilah warnanya langit. Beginilah warnanya lah langit. Gelap, hitam. Dan apa? Itu Neil Armstrong nemuin baru berapa puluh tahun yang lalu. Tapi Nabi kita Muhammad udah nemuin 1400 tahun yang lalu, Al-Quran udah nyebutin bahwa langit itu warnanya gelap. Nabi udah lihat semuanya. Nabi udah saksiin. Kalau orang-orang penemuan baru bilang nih, kayaknya kita ngelihat ada planet baru nih. Planet ini baru kata-katanya. Tapi ini kemungkinan bener apa enggak? Ini kemungkinan, hanya kemungkinan. Tapi kalau Nabi kita Muhammad udah nyaksiin semuanya. Semuanya udah ditempuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya biar kita tahu juga nih, sedikit aja saya mau sampaikan. Nabi bisa tempuh itu semuanya dalam sekejap. Karena inilah kecepatan cahaya yang Allah berikan, bahwa Nabi kita Muhammad SAW diberikan cahaya tersebut. Kenapa dibilang kecepatan cahaya? Iya, karena gak mampu naik ke atas langit kalau bukan dengan kecepatan cahaya. Sampai sekarang aja jutaan kecepatan cahaya tuh baru bisa tembus langit. Itu kata penemuan. Berapa lama? Jutaan tahun baru bisa nembusin langit pertama. Tuh bayangin. Tapi Nabi kita Muhammad dengan sekejap. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menembus apapun itu. Makanya ada ulama bilang namanya Syekh Muhammad Amin. Cuman bukan Ustaz Muhammad Amin Qutbi Rokok, bukan. Namanya Syekh Muhammad Amin As-Sunkiti. Dia dari Sengkiti, dia bilang, kenapa Nabi waktu Isra dari Makkah menuju Masjidil Aqsa Allah kasih kendaraan buruk. Tapi waktu naik ke atas langit Nabi udah gak pakai buruk lagi. Buruknya cuma ditaruh di Masjidil Aqsa. Kata Syekh Muhammad bilang, buruk itu bukan seperti yang orang bilang karena supaya mempercepat jalannya Nabi, justru sebaliknya. Buruk itu dikasih buat Nabi, dikendarain sama Nabi supaya memperlambat cahayanya Nabi Muhammad. Karena jauh lebih cepat dari kecepatan buruk cahayanya Rasulullah SAW. Sampai apa? Waktu mau nembus langit, tempat yang lebih jauh dari antara bumi dan langit, dari antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi udah enggak dikasih pakai buruk lagi, tapi udah jalan sendiri dengan kecepatannya. Ini cahayanya Nabi kita Muhammad. Enggak lupa bicara cahaya. Nabi itu bercahaya. Sampai dalam syair sering kita bacain kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, setiap rumah ya Rasulullah yang kau masuki udah enggak butuh lagi lampu karena udah terang. Dulu Siti Aisyah kalau lagi ngejahit jarumnya jatuh, rumahnya gelap, enggak kayak rumah kita ada lampunya. Rumahnya Rasulullah 1400 tahun yang lalu gelap, itu nyari jarum enggak ketemu, tapi kalau Rasulullah udah masuk kamarnya, kamarnya terang, itu jarum ketemu. Ini namanya cahaya. Para ulama menyebutkan cahaya itu adalah yang mendekatkan yang jauh. Kita bisa melihat karena cahaya, sama seperti di mata kita nih ada cahaya yang Allah berikan sehingga kita bisa melihat. Sama juga apalagi kalau malam juga butuh cahaya. Coba kalau lampu nih enggak ada, kelihatan enggak? Mukanya pada rata semuanya. Benar enggak? Saya kasih tahu nih contoh, saya punya kacamata, kacamatanya jatuh. Ada lampu, saya nyari sebentar ketemu. Apalagi kayak saya min begini. Ya, kadang-kadang terang juga suka gak ketemu, cahayanya kurang, mungkin banyak dosanya, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa saya. Tuh, cahayanya kurang. Tapi kalau orang yang matanya jernih kan kelihatan. Tapi saya mau tanya nih, nyari kayak begini nih, kalau terang sebentar juga ketemu, tapi kalau dimatiin lampunya setengah jam kadang gak ketemu-ketemu tuh kacamata. Dan saya ngerasain di rumah kalau bangun tidur ya, bukan lampu mati itu kamar tuh. Kalau nyari kacamata, semalam gue taruh di mana ya kacamata gue ya? Udah matanya min gelap lagi. Nyari, kadang-kadang sampai setengah jam bener kan? Ini namanya cahaya yang bisa ngebantu kita. Dan juga di dalam sejarah disebutin, kita kalau buka buku sejarah tentang kelahiran Rasulullah, waktu Rasulullah lahir itu terbit cahaya dari rumahnya Rasulullah sampai menerangi ufuk langit. Siapa yang bilang? Yang bilang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat dan pamannya Nabi, yang umurnya lebih tua dari Nabi. Apa kata beliau? Anta lamma ubnita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuk. Ya Rasulullah, kau ketika lahir bumi ini terang, padahal lahirnya Nabi waktunya subuh apa siang-siang? Sebelum subuh Pak. Nabi lahir sebelum subuh, tapi Allah kasih bumi itu terang waktu lahirnya Nabi. Karena apa? Karena cahayanya Nabi kita Muhammad. Bukan hanya itu, mereka para orang-orang Mekah, bahkan orang kafirnya bilang ketika Nabi lahir itu kelihatan seakan-akan bintang itu pada dekat kayak mau jatuh. Makanya disebutkan cahaya itu adalah mendekatkan sesuatu yang jauh. Sama seperti orang gak kelihatan jadi kelihatan karena cahaya. Sama seperti bintang-bintang yang sekarang kelihatannya kecil, tapi kalau jika terang ada cahayanya bisa melihat lebih besar. Sampai orang-orang Mekah ketika itu merasa dia agak ketakutan, takut apa bintang pada jatuh di Mekah, saking kelihatan dekat. Bukan hanya itu saja, orang-orang Mekah juga menyebutkan dari gunung-gunung Mekah itu gedung-gedung di Basrah kelihatan. Tahu gedung Basrah? Basrah di mana? Bukan Basrah Irak, bukan. Basrah itu di kota Syam. Syam itu Suriah. Bagaimana jauhnya Saudiah sama Suriah? Itu dari gunung-gunung Mekah, gedung-gedung di Suriah bisa kelihatan. Semua karena apa? Karena cahayanya Nabi kita Muhammad. Kayak ini malam kita belajar nih cahaya. Sama seperti kita malam hari ini. Kita bisa kumpul wasilahnya panitia, tapi yang bisa nyatuin kita adalah cahayanya Nabi kita Muhammad. Kita yang jauh bisa ngumpul jadi dekat. Semua ini adalah perkumpulan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, apa ngumpul kita malam-malam kayak begini? Kalau bukan karena peringatan Isra Mi'rajnya beliau, apa kita ngumpul kayak begini? Dan hanya satu-satunya cahaya yang tidak terbakar dan hangus jika berjumpa dengan Allah. Hanya Nabi kita Muhammad. Kita dengar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah. Sebelumnya Nabi Musa pengen ngelihat Allah, tapi enggak bisa ngeli. Kata Nabi Musa, arini andur ilaika, ya Allah, berilah aku perlihatan untuk bisa melihatmu. Apa kata Allah? Innaka lan tarani, kau enggak bakal bisa ngelihat aku. Ini udah jawaban. Nabi Musa aja enggak bisa ngelihat Allah, apalagi kita. Di dunia enggak bisa, nanti di akhirat kita bakal lihat Allah. Tapi syaratnya satu, jaga mata kita di dunia. Jangan lihat-lihat yang haram lagi. Jangan lihat-lihat yang dosa lagi. Kalau melihat aurat orang, lihat yang haram, lihat yang bukan halalnya kita, jangan harap nanti hari kiamat bisa lihat keindahan zat-Nya Allah. Tuh, kita mesti jaga anak muda. Hati-hati. Anak muda kadang-kadang lihat cewek cakep, Masya Allah, matanya sampai muter begitu tuh. Iya gak? Jangan. Jaga, biar apa? Nanti kita bisa mandang zat-Nya Allah. Kita bisa pandang wajahnya Nabi kita Muhammad. Pengen enggak? Pengen enggak? Dari sekarang jaga. Nabi Musa, makanya saya bingung ada anak muda di YouTube bilang, kalau kita orang Islam bilang ucapin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain dan Nabi Muhammad utusan, kan bersaksi. Kalau bersaksi itu berarti mesti ngeliat dong, kan saksi. Emang ente pernah ngeliat Allah? Begitu anak muda. Ini anak muda lagi mau merusakin pemikiran anak muda umatnya Nabi Muhammad. Ini satu orang nih. Atau orang mana itu? Ya, PA ya. Tahu PA? Tahu nggak PA? PA itu singkatan. PA, P penista A agama. P. Ya kan dia nistain agama kita seperti itu. Ya biarin aja itu mah gak urusan. Cuma ini contoh PR buat kita. Saya mau jawab malam ini. Emangnya kita siapa bisa melihat Allah? Pertama, sebelum kita tahu apa maknanya syahadat, emangnya siapa kita bisa melihat Allah? Sedangkan yang setiap hari kita lihat yang maksiat, yang dosa-dosa, keluar rumah yang kita lihat paha jalan, benar nggak? Benar nggak? Naik motor, Masya Allah, ngeliatin orang perempuan naik motor, udah gitu pakai celana pendek, naik motornya ninja lagi. Benar enggak? Sering kayak begitu? Ya, apa ya? Dilihatin. Ya kalau enggak dilihatin nabrak loh. Hati ya. Misalkan contoh nih, bukan maksudnya suruh ngeliatin enggak. Kita ngeliatin tapi jangan ngeliatin gituannya, lihat jalanan. Tuh, yang kita lihat begitu, bagaimana kita mau ngeliat Allah? Nabi Musa, nabi. Enggak bisa ngeliat Allah, Allah enggak kasih. Maksa-maksa sampai pengen ketemu Allah, Allah suruh naik ke jabal itu. Ya, suruh naik ke Jabal Tur. Kata Allah waktu mau naik ke Jabal Tur, ikhlana alaik fa innaka fil muqaddas itu. Ya Musa, copot sendal kamu tuh. Kau berada di tanah yang suci, jangan dipakai itu sendal. Nabi Musa naik ke gunung Tur, itu dilepasin sendal. Baru melihat percikan cahaya Allah, baru percikan cahayanya. Kayak kita lampu habis mati, baru mau nyala lagi kan, baru percikan gitu ya. Itu baru melihat percikannya pingsan Nabi Musa, udah gak kuat. Bagaimana ngelihat Allah? Allah udah bilang, innaka lan tarani, kau sesungguhnya tidak akan bisa melihat. Udah dijawab sama Allah. Tuh. Nah makanya belum pantas kita ngelihat Allah, kecuali nanti di hari kiamat. Nanti kita bakal ngelihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maknanya syahadah, kesaksian itu maknanya bukan saksi yang melihat, tapi maknanya keyakinan, at-tayakkun wal i'tiqad. Itu maknanya syahadat. Jadi kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita yakin tiada Tuhan selain Allah. Dan saya punya kakek udah jawab masalah anak muda ini nih. Di dalam kitabnya Simat 20, kalau kita buka kita kaji, kita beriman Allah itu ada. Apa maksudnya ada? Ada dengan apa? Kita melihat ciptaannya, adanya ciptaan, adanya yang mencipta. Cukup. Itu keimanan, itu keyakinan, dan itu kesaksian kita yang indah. Dari mana? Gimana caranya? Ya kita lihat aja nih sekarang contoh. Saya mau tanya, ini namanya apa nih? Mikrofon, benar enggak? Ini mikrofon. Bapak-bapak yang hadir yakin ini mikrofon? Anak muda yakin ini mikrofon? Bukan botol air mineral kan? Yakin? Jawab dulu, jadi kita tambah yakin. Jawab nih, namanya apa? Mikrofon. Ibu-ibu, kelihatan enggak bu? Bu, ibu-ibu pada pulang. Bu, kalau pulang saya doain suaminya nikah lagi nanti. Bu, ini namanya apa nih? Jangan-jangan emang gak ada ibu-ibu, kalian anak muda semuanya kan? Iya, itu ada layarnya, gue juga tahu itu ada layarnya. Nunjuk-nunjuk loh. Bu, bu, ini mikrofon bukan? Dari layar kelihatan gak yang saya tunjuk nih apa? Iya, yakin bukan. Bu, ini mikrofon bukan? Anak muda, perempuan, ini mikrofon bukan? Oh, anak muda lebih kencang suaranya. Emang mesti nanyanya anak muda berarti bukan ibu-ibu ya? Nih, ini namanya apa? Mikrofon. Yakin ini mikrofon? Saya mau tanya, ini mikrofon ada sendiri apa ada yang buat? Ada yang buat? Ada yang buat? Yakin ada yang buat? Yakin ada yang ciptain? Tapi saya mau tanya, apa pernah ngelihat yang nyiptain yang buat? Nah, lu yakin ini mikrofon, tapi lu gak pernah lihat yang gua. Benar gak? Saya mau tanya, ini bumi bukan? Bumi? Yakin ini bumi? Bukan tutup botol? Bumi bukan? Ada yang buat gak? Tahu siapa yang buat? Pernah lihat dia? Tapi yakin gak? Cukup itu. Lo ngapain ngikutin anak muda? Ke PA salah lagi. Ganteng-ganteng boleh, goblok jangan. Masya Allah. Bener gak? Ini kita percaya ini langit. Ini langit? Langit? Apa es cendol? Langit apa es cendol? Yakin ini langit? Ada yang buat gak? Siapa yang buat? Pernah lihat? Tapi yakin ini langit? Jadi kita dengan yakin dengan apa yang diciptakan, kita yakin pasti ada yang menciptakan. Itu cukup keyakinan. Ya udah dijawab sama beliau, udah seratus tahun yang lalu dalam bukunya Sifat 20. Orang rokok masih ngaji, setamin ya. Sifat 20, alhamdulillah. Tuh. Nah cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat Allah. Cuma Nabi Muhammad berjumpa sama Allah, percaya apa enggak? Beriman apa enggak? Kalau Nabi kita Muhammad jumpa sama Allah, di dalam ceritanya waktu Nabi SAW sudah sampai langit 7 lewati Sidratil Muntaha, sampai apa? Dah Malaikat Jibril berhenti bilang, ya Rasulullah majulah kau, saya di sini ya Rasulullah. Dijawab apa Rasulullah? Ya Jibril, kamu udah nganterin saya dari bumi, masa teman mau ditinggalin di sini, kan kita teman. Dijawab apa kata Malaikat Jibril? Ini lautakad dan tulah barakku. Saya ya Rasulullah kalau maju selangkah, saya bakal hangus terbakar dengan pancaran cahaya Allah. Tapi engkau kalau masuk bertambah cahaya di atas cahaya. Cuma siapa yang bisa, yang mampu, yang kuat berjumpa sama Allah? Hanya Nabi kita Muhammad. Ada orang Nabi gak jumpa sama Allah. Saya jawab di sini. Kalau Nabi gak jumpa sama Allah, dari mana perintah sholat lima waktu? Sedangkan kita yakini bahwa semua perintah ibadah dari puasa, dari zakat, dari haji, dari patuh sama orang tua, itu semuanya pasti lewatin perantara Malaikat Jib, kecuali satu perintah yang Allah kasih langsung. Apa itu? Namanya sholat lima waktu. Bukan cuma sekali ketemunya, sampai 9 kali bolak-balik Nabi. Dalam riwayat yang diceritakan dengan syaratnya siapa? Nabi Musa. Jadi kita percaya gak Nabi ketemu sama Allah? Yakin gak Nabi ketemu sama Allah? Harus yakin nih, ngaji kita biar tambah keyakinan kita. Nabi jumpa sama Allah, Allah kasih tuh. Yang namanya Allah kasih langsung kan pasti ketemu. Gak mungkin dikasih langsung gak ketemu. Misalkan nih contoh, Pak Lurah mau ngasih hadiah. Hadiahnya sepeda motor. Hadiahnya sepeda motor, karena hadiahnya sepeda motor. Sepeda motor mahal gak? Mahalan mana? Sepeda motor sama buku tulis? Hah? Malam sepeda motor, karena nasinya mahal, bagus. Yang nasinya juga Palura yang kita hormatin. Yang dikasihnya juga yang juara, yang hebat. Pasti Palura maunya nasinya langsung dari tangannya. Betul apa enggak? Contoh. Ngasih hadiah umroh, nasinya langsung enggak? Saya yakin ngasihnya langsung. Coba kalau ngasihnya buku tulis, Palura nyuruh anak buahnya aja kasih. Benar enggak? Ini yang gampang-gampangan aja dulu dah. Dari sini kita belajar, belajar apa? Makna kemuliaan, keagungan, kebesaran yang ngasih kita perintah itu. Dan kemuliaan, kebesaran, keagungan yang dikasih perintah itu dengan umatnya. Dan apa yang diberikan itu juga penuh kemuliaan. Allah yang maha memberinya, yang beri perintah sholat itu yang maha mulia, yang dikasihnya Nabi Muhammad dan umatnya juga yang Allah muliakan, juga sholat lima waktunya perkara yang mulia. Makanya nasihatnya dari Isra Mi'raj, nih sholat lima waktu udah dikasih sama Allah, hadiah yang paling agung buat kita, tolong dijaga. Kalau ada jamaah di sini dikasih motor sama orang tuanya baru, PCX atau enggak NMAX atau enggak apa motor apa yang bagus sekarang, Ninja 250 RR, ada enggak? RR apa R dong? Hah? Gue tau lu enggak pernah tambang-tambang, lu enggak punya Ninja semuanya. Nah, habis ditanya RR apa R yang mana? Kalau gue main kampungnya Ninja gue. Iya, masa ada Ninja? Iya ada Ninja sih di rumah gue tuh. Bini gue Ninja pakai cadar. Iya, itu mah Ninja Soleha namanya, amin. Benar enggak? Iya tuh, lo. Tadi aja dia berbengong aja. Tuh, dikasih motor sama orang tuanya Ninja 2 tak. Wah, masya Allah, dikasih nih. Gak tahu tuh orang tuanya lagi dapat apa, ngimpi apa, ngasih motor. Wah, ini anak abis dikasih motor tiap hari tuh motor diliatin. Dibeliin standar 2-nya. Motor agak ada standar 2-nya kan? Dibeliin standar 2 tiap hari dipoles sama dia lihat. Dipinjem sama saudaranya, lecet dikit juga, mampok lah. Dijaga benar, betul enggak? Saya mau tanya, bagaimana hadiah dari Allah buat kita? Kita jaga enggak? Hadiah yang agung yang Allah kasih. Sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Ayo jaga, pegang. Ya, ayo mulai sekarang anak muda, PR-nya buat kita. Jangan tiap tahun kita peringatin Isra Mi'raj, tapi hari-hari kita sholat seringkali ditinggalin. Jangan. Jangan sampai nanti suatu hari kita ditinggalin sama sholat. Kita ditinggalin sama sholat, dah gak ada manfaat hidup kita lagi. Ayo mulai sekarang sholat. Kalau perlu anak muda, anak laki, sholat di masjid. Kalau orang tua masih yakin udah pada rajin sholat di masjid. Apalagi aki-aki. Aki-aki mau nunggu berapa juga udah nyampe masjid. Saya kemarin masya Allah umroh, saya lihat itu ya Allah, orang-orang setengah jam sebelum adzan udah pada nyampe masjid. Orang-orang kita pada males ke masjid. Ada mohon maaf, masjid depan rumahnya gak pernah nyampe. Ada orang nyampenya cuma Idul Fitri doang, Jumatan juga kadang-kadang. Benar? Ada orang sampai seumur hidupnya gak pernah nyampe masjid. Nyampe-nyampe udah tinggal dinyampein doang. Bukannya datang sendiri, udah didatengin. Makanya mau nanya, mau didatengin ke masjid apa mau datang sendiri? Datang sendiri. Mau datang sendiri apa mau didatengin? Sendiri. Bapak-bapak mau dianterin ke masjid apa mau jalan sendiri? Dianterin aja. Didatengin aja enak. Dianterin paling sedikit yang anterin 4 orang. Udah gitu digendong lagi. Mau? Mau enggak? Jangan. Jangan nunggu. Kalau udah kayak begitu tuh kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar Habib? Orang kalau udah kayak begini didatengin ke masjid, udah tinggal digendong, digotong, udah dikapanin. Orang di mana-mana sholat di belakang imam, dia di depan imam, kan kurang ajar. Mau begitu? Mau gak dong? Mau dong? Terus ntar lu kalau mati kagak disolatin dong. Gimana ceritanya lu? Mau tapi ntar pada masa masanya pada waktunya, jangan sekarang lah, panjang umur dulu dalam taat ibadah, amin. Amin ya Rabbah. Datang ke masjid, sholat di masjid, tunjukin. Makanya Allah sebutin, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini terakhir buat kita. Kenapa Allah sebutin hambanya? Kenapa enggak disebutin makhluknya? Kan kita yakin hamba di situ adalah Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah betul-betul menerapkan dirinya sebagai hamba Allah. Salatnya apalagi enggak pernah ditinggal, bahkan Nabi salat jamaah enggak pernah ditinggal. Enggak sendiri Nabi salatnya, sampai akhir hayatnya Nabi salatnya berjamaah. Enggak kayak orang gitu sekarang banyak demennya salatnya sendiri. Kemarin saya di bandara ngajakin orang salat, mau udah pesawatnya mau jalan, belum jalan baru masuk pesawat. Saya ajakin ayo salat. Yuk berjamaah, enggak deh, sendiri aja biar cepet nih, kita udah mau ketinggalan pesawat. Gua perlu sama pesawatnya. Lu ketinggalan, gua juga ketinggalan dong. Saking apa tuh, enggak mau sholat berjamaah banyak. Ulama bilang orang yang kalau diajak sholat berjamaah enggak mau, dia punya sifat seperti sifat orang munafik. Bukan dibilang orang munafik, enggak boleh kita ngehukumin orang. Tapi dia punya perilaku sifatnya, mencontoh sifatnya orang-orang munafik. Makanya sholatnya kita jaga, lagi berjamaah. Tuh Nabi begitu. Tiap malam bangun malam ibadah karena betul-betul menghamba Allah. Ujiannya dikasih oleh Allah. Nabi selalu sabar, nikmat yang Allah kasih Nabi selalu syukuri seberapa pun yang Allah kasih. Ini Nabi hamba. Kalau makhluk banyak bertentangannya. Makhluk banyak ngelaknya. Makhluk banyak kebangkangnya. Syaitan juga makhluk. Iblis juga. Kita manusia makhluk, hewan juga makhluk. Banyak kebangkangnya kalau makhluk. Kayak kemarin tuh di Jakarta, Allah udah suruh, udah perintahin dalam Al-Quran, suruh pilih pemimpin muslim. Dia gak ikutin Al-Quran. Dia ngebangkang sama perintah, oh. Namanya apa nih? Kurang ancam, namanya apa ya? Makhluk, bukan setan loh. Makhluk namanya. Karena dia gak patuh sama Allah, kita doain. Kita nih biar juga jadi hamba Allah, jangan cuma sekedar makhluk. Itu udah jadi hamba Allah belum? Hah? Apa baru sekedar makhluk? Kadang mohon maaf, nyampe hamba Allah, jadi hamba Allah cuma di kertas amplop doang kalau ngasih sedekah buat masjid supaya orang gak tahu namanya. Benar enggak? Dari siapa? Dari hamba Allah. Masuk. Cuma nyampe hamba Allah di namanya doang. Lah buat apa kalau sekarang sedekah dari hamba Allah tapi ke masjid kagak pernah datang? Duitnya doang datang. Lah bukan begitu, ada pun bilang saya bikin acara palurah datang deh pak. Nah, mohon maaf nih gak ke palurah, saya pernah tugas kerja. Ya udah kalau palurah gak datang duitnya deh yang datang gitu. Bukan cuma duitnya kalau masalah ini. Bukan cuma sedekahnya nyampe masjid. Kalau sedekahnya nyampe masjid yang dapat syafaat cuma sedekah doang. Apalagi kalau kitanya gak beriman. Kayak ada orang di Jakarta bangun masjid tapi bukan muslim. Apa manfaat begitu. Bangun masjid tapi dia gak pernah ke masjid. Ngumrohin orang dianya gak pernah umroh. Apa manfaat? Begitu. Tidak ada manfaatnya. Makanya kita yang mesti datengin, betul-betul jadikan kita hamba Allah. Datengin masjid, sholat di masjid. Jangan nunggu kita disolatin. Tuh lihat Nabi kita Muhammad. Yang betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Saya mau tanya, ada di masjid sama kita nyampe masjid duluan mana? Hah? Adzan di masjid sama kita nyampe masjid duluan mana? Duluan mana? Padahal ada orang adzan enggak pernah nyampe-nyampe ke masjid. Ada? Ada orang enggak ada. Adzan bukan sekali, adzan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak nyampe-nyampe. Ada. Jangan kita contoh yang kayak begitu. Sampaiin masjid. Salat kita, hidupin apa yang kita punya tanpa salat. Enggak ada, semuanya sia-sia kecuali salat kita. Kalau salat kita udah baik, semuanya baik. Sholat kita rusak, semuanya juga rusak. Nah terakhir pesannya, jangan nunggu dianterin sampai masjid. Jangan kayak ayam. Tahu ayam? Tahu ayam enggak? Tahu kalau ayam? Ayam yang kokok-kokok. Apa kuku-kuku ayam? Punya ayam baru? Siapa anak atur yang punya ayam? Tenang aja, gua gak minta. Pelit amat lo. Jawab iya doang. Pak, ada yang punya ayam enggak di sini? Ada? Yang mana punya ayam tunjuk tangan. Tenang aja saya gak minta. Sutamin punya ayam, Sutamin. Alhamdulillah, Sutamin punya ayam. Sutamin punya ayam. Ya kita tanya nih, kalau ada ayam, main-main. Tahu-tahu ada masjid, tuh ayam mau masuk masjid, boleh gak? Diusir gak sama pengurus masjid? Diusir. Kalau ada kambing, main-main tuh kambing, tahu-tahu lewat samping masjid, mau masuk masjid, boleh gak? Boleh gak? Diusir sama pengurus masjid. Ini yang ceramah bukan saya doang kan? Ada lagi ya? Saya nggak usah lama-lama ya. Hah? Oh, anda doang sendiri? Mantap dong. Tuh kambing tuh, kalau masuk mesin boleh nggak? Diusir, benar nggak? Kenapa diusir? Takut motorin? Takut motorin? Nah, tapi saya mau tanya, kalau ada ayam, kita potong. Terus kita masak, kita goreng, taruh di nasi uduk buat Isra Mi'raj, masukin ke dalam masjid tuh ayam mati, boleh enggak? Boleh. Jangan nunggu kayak begitu. Hidup enggak pernah ke masjid, nyampe ke masjidnya udah jangan. Kambing ini kita potong, bikin nasi kebuli, dimasak tuh kambing, ditaruh di nasi kebuli, dibawa masuk ke masjid, boleh enggak? Jangan nunggu kayak begitu. Mohon maaf bukannya nyindir, cuma ngingetin ya. Biar kita datengin mas, biar kita datengin mas, jangan temen, wah masya Allah, waktu kemarin ada penista agama datang ke masjid, subuh gak telat di masjid, ini udah jadi pemimpinnya Jakarta Muslim, kagak datang lagi ke masjid, mau ngapain kita, ya mau ngapain kayak begitu, berarti kita iman kita gara-gara dia dong, jangan, ada satu orang Allah kasih hidayah gara-gara yang kayak begini, bagus. Nih masalah yang terjadi ada hikmahnya. Saya tadi pagi ngajar di Manisa. Ada anak muda, dulu saya kalau ajak ngaji nih anak susahnya minta ampun. Subhanallah, gara-gara ada yang menghina Al-Quran, rajin ngaji sekarang. Sampai dia bilang, alhamdulillah hikmahnya bebe. Gara-gara seorang ngatain Al-Quran, jadi kita rajin ngaji sekarang. Alhamdulillah, ya, bukan bersyukur sama tuh orang yang hina Quran, bukan. Tapi hikmah, semua ada hikmahnya. Apapun yang terjadi pasti ada hikmah. Hikmah, mohon maaf. Nasihat saya terakhir, ayo mulai sekarang. Kita jaga kedamaian. Jangan mau kita dirusak-rusak. Kemarin bulan Rajab, bulan Agung. Gak sedikit orang-orang yang lupa bulan Rajab, bulannya istighfar, bulan Agung. Yang disebutin bukannya istighfar, astagfirullah. Malah tiap hari disebutin cuma namanya Ahok, Ahok, Ahok, Ahok. Bener apa enggak? Tiap hari yang dibicarain Ahok, sampai saya pegel, Pak, capek dengerinnya. Capek beneran. Kita pengen dengerin ilmu, pengen dengerin nasihat, pengen dengerin yang lain. Ini namanya tuh orang aja kita dengerin. Saya tanya, kemana aja datang? Ini ngomongin itu, ini ngomongin dia lagi. Ya lu disibukin sama orang satu orang nih, itu lupa sama lu, lupa sama ibadah. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan, jangan sampai kita lupa sama ibadah. Cuman gara-gara urusan kayak begini. Udah cukup, biarin. Udah cukup ya. Sekarang kita fokus jadi hambanya Allah. Pengen jadi hambanya Allah? Pengen jadi hamba Allah apa cuman pengen jadi makhluknya Allah? Pengen jadi hamba Allah apa pengen cuman jadi makhluknya Allah? Pengen jadi hambanya Allah. Yang di dalam sholat kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih, supaya kita dapat apa? Dapat keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Buat siapa tuh keselamatan? Buat hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang soleh. Sebelum nanti ditutup doa sama guru-guru kita, saya mau ajak baca sholawat, boleh enggak? Tadi pesannya PR-nya sholat lima waktu. Ayo kita baca sholawat tentang sholat lima waktu, biar tambah semangat kita. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. saya ngabarin karena di majelis ini doain majelis ini biar terus istiqomah, biar bisa nyebarin kelembutan kedamaian di negeri kita tercinta. Insyaallah majelis ini setiap malam Sabtu keliling, malam Sabtu besok tanggal 19 Mei tempatnya di Jalan Kalianyar 6 RT 10 RW 05 Jalan Kalianyar RT 10 RW 05 Tambora Jakarta Barat. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat kita hadir bareng. Insyaallah malam minggunya di Jalan Windu Butomo Komplek Kopti Semanan, dekat apa jauh dari sini? Malam minggu besok majelis kita ada di Semanan Komplek Kopti Jakarta Barat Jalan Windu Butomo. Malam Sabtunya di Jalan Kalianyar. Mudah-mudahan Ustaz Amin bisa hadir. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup doa, karena sekarang banyak isu-isu yang beredar yang enggak-enggak di negeri kita, saya mau tanya anak-anak majelis, cinta enggak sama Indonesia? Cinta. Cinta enggak sama NKRI? Cinta. NKRI harga mati enggak? Jangan bingung, dulu habaib kakek-kakek kita itu yang numpahin darahnya buat Indonesia. Habib Utsman Mufti Betawi, Habib Ali Habsyi Kuitang, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus gimana ngelawan Belanda dari dulu. Jadi jangan raguin lagi kalau para habaib harga matinya buat NKRI. Sebelum kita bubar dari majelis ditutup doa, gimana karena kita di kantor kelurahan, benar ya? Kita bangun semuanya, kita nyanyi Indonesia Raya sama-sama. Setuju apa enggak? Ayo kita bangun semuanya, kita nyanyi bareng-bareng lagu kebangsaan negeri kita. Nanti ditutup doa sama guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana dulu kita minta sepuh kita, guru kita untuk menutup doa biar kita bubar insyaallah dari tempat ini bawa keberkahan dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Dalam kuliah ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyaikhil ladzi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayya bil umama ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله panitia jangan dibubarkan dulu.